Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد معاشر المسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله kita masih bersama Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah dalam salah satu karya beliau. Kita berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala kita diberikan kemampuan untuk mengambil faedah dan faedah yang berberkah yang bisa kita amalkan di dalam hidup kita. Terakhir kita mengambil faedah yang ke 31 dari faedah zikir yang disebutkan oleh beliau. Kita masuk kepada faedah yang ke 32. Qala rahimahullahu ta'ala ats-tsaniyatu wats-tsalatsun. Faedah yang ke-32, annahu gharasul jannati, bahwa zikir itu merupakan tanaman-tanaman surga. Faqad rawat Tirmidhiyu fi jami'ihi min hadithi Abdullah ibn Mas'ud qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidhi dalam jami'nya dari hadith Abdullah ibn Mas'ud, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqitu laylata usriya bi Ibrahim al-Khalil alaihi salam faqala. Aku, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, telah bertemu, telah berjumpa di malam aku Isra, di malam barakallahu fikum di Isra mi'rajkan Nabi alaihi salatu wassalam, bertemu bersama Ibrahim al-Khalil alaihi salam. Lalu kemudian Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam mengatakan, ya Muhammad, aqri ummataka minni salam. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bacakan, sampaikan kepada umatku salam dariku. Sampaikan. Wa akhbirhum annal jannata tayyibatut turbah. Informasikan kepada mereka, kata Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, bahwa surga itu memiliki tanah yang baik dan bagus, adbatul ma, yang sejuk airnya, wa annaha ki'an, bahwa surga itu bagikan lembah, ay lembah. Wa anna ghirasaha subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Dan tanaman-tanaman surga itu adalah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Tanaman-tanaman surga. Qala Tirmidhiyu hadithun hasanun gharib min hadith ibn Mas'ud. hadis Hasan Gharib dari hadis Ibnu Mas'ud, dan datang syahidnya kata pentahqiq dari hadis Abu Ayyub radhiyallahu taala anhu, dan hadisnya hasan bisyawahidi, dengan syawahidnya. Wa fi Tirmidzi min hadits Abi Zubair an Jabir anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dalam riwayat Imam Tirmidzi dari hadits Abu Zubair, dari Jabir, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, man qala subhanallahi wa bihamdihi ghurisat lahu nakhlatun fil jannati. Qala Tirmidzi haditsun hasanun sahih. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, barang siapa yang mengucapkan subhanallah wa bihamdihi, maka ditanamkan baginya pohon korma di dalam surga. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, dan beliau mengatakan hadis hasan sahih. Ini faedah yang ke-32, bahwa zikir itu merupakan tanaman yang ada di dalam surga. Barakallahu fikum. Ats-tsalitsatu wats-tsalatsun. Faedah yang ke-33 dari faedah zikir, annal ata'a wal fadla alladhi rutiba 'alaihi lam yatarattab 'ala ghairihi minal a'mal. Kata beliau bahwa pemberian, annal ata'a, pemberian karena zikir, keutamaan yang didapatkan karena zikir, tidak akan didapatkan atas lainnya dari amalan-amalan. Tidak akan didapatkan. Mari kita lihat riwayat-riwayat yang disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, bahwa telah lewat apa yang beliau sebutkan. Pemberian Allah kepada orang yang berzikir itu lebih dari pemberian Allah kepada orang yang meminta. Orang yang meminta. Sekarang beliau menyebutkan bahwa keutamaan, pemberian dan keutamaan yang didapatkan karena berzikir tidak didapatkan di atas lainnya dari amalan-amalan. Kita lihat. Fafis sahihaini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dalam sahihain dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, man qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Barang siapa yang mengucapkan kalimat ini, zikir ini, fi yaumin mi'ata marratin, pada setiap harinya itu 100 kali, kanat lahu adla asyri riqabin, maka permisalan nilai yang didapatkan itu adalah seperti atau dia telah membebaskan 10 budak. Satu. Wa kutibat lahu mi'atu hasanatin, dan ditulis baginya 100 kebaikan. Dua. Wa muhiyat anhu mi'atu sayyiatin, dan dihapuskan darinya 100 kesalahan. Tiga. Wa kanat lahu hirzam minas syaitan yaumahu dhalika hatta yumsiya. Allahu Akbar. Yang keempat, bahwa dengan kalimat itu akan menjadi benteng dari setan pada hari itu sampai dia masuk waktu sore. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Antum perhatikan baik-baik, barakallahu fikum. Seperti yang beliau sebutkan dalam faedah di depan, bahwa lisan ini adalah organ tubuh yang paling mudah, paling gampang untuk digerakkan. Paling mudah dan paling gampang, barakallahu fikum. Tidak ada beban. Rahimani wa rahimakumullah. Kalau sekiranya digoyangkan kepada hal-hal yang baik. Demikian juga, orang terkadang tidak merasa berbeban di saat menggoyangkan pada hal-hal yang jelek. Gampang sekali. Maka beliau mengatakan empat disebutkan. Bahwa dia telah memerdekakan, yang nilainya memerdekakan 10 budak. Satu, ditulis baginya 100 kebaikan. Dua, dihapuskan baginya 100 kejelekan. Empat, tiga tadi. Dan keempat, akan dilindungi dari syaitan pada harinya itu sampai waktu sore. Kata beliau menyebutkan, walam ya'ti ahadun bi afdhal mimma ja'a bihi illa rajulun amila akthar minhu. Tidak ada seorang pun yang lebih utama, walam ya'ti ahadun, tidak ada seorang pun yang melakukan lebih utama dari apa yang dia kerjakan, kecuali seseorang yang melakukan lebih banyak dari itu. Akthar minhu, lebih banyak darinya. Waman qala, dan barang siapa yang mengatakan subhanallah wa bihamdihi fi yaumin mi'ata marratin huttat khotayahu wa in kana mithla zabadil bahr. Allahu akbar. Kata beliau, barakallahu fikum. Dan barang siapa yang mengatakan Subhanallah wa bihamdihi pada satu hari 100 kali, maka akan dihapuskan kesalahan-kesalahannya, walaupun kesalahannya itu bagaikan buih di lautan. Allahu Akbar. Subhanallah. Mengatakan subhanallah wa bihamdihi 100 kali sehari, demikian nilai yang didapatkan dari Allah Azza wa Jalla. Wa fi sahihi Muslim, dalam riwayat Imam Muslim, an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la an aqula subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ahabbu ilayya mimma talat alaihi syamsu. Aku mengucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar lebih aku cintai dari terbitnya matahari. Subhanallah. Keutamaan dzikir, barakallahu fikum. Maka oleh karena itu beliau mengingatkan rahimani wa rahimakumullah, yakni tidak disebutkan keutamaan zikir itu atau pemberian dan keutamaan pada zikir tidak akan diberikan kepada selainnya. Tadi sudah disebutkan riwayat-riwayatnya. Kita lihat, wa fi Tirmidzi min hadits Anas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qala hina yusbihu aw yumsi. Barang siapa, kata Anas bin Malik, Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, barang siapa yang mengatakan ketika waktu pagi dan sore, Allahumma inni asbahtu ushiduka wa ashhidu amahamalata arshika wa ushidu ahmalata arshika wa malaikataka wa jami'a khalqika annaka antallah la ilaha illa anta wa anna muhammadan abduka wa rasuluk a'taqallahu rubu'ahu minan nar. Barang siapa yang mengucapkan demikian, ya Allah, sesungguhnya aku di waktu pagi mempersaksikan, bersaksi di hadapan engkau dan bersaksi di hadapan pembawa aras engkau, malaikat engkau dan seluruh makhluk engkau, bahwa engkau tidak ada sesembahan kecualinya. Tidak ada sesembahan kecuali engkau. Muhammad adalah hambamu dan rasulmu. Maka Allah akan membebaskan seperempatnya dari neraka. Wa man qalaha marratay, barang siapa yang mengucapkannya dua kali, a'taqallahu nisfahu minan nar, Allah bebaskan setengah dirinya dari neraka. Wa man qalaha thalathan, barang siapa yang mengatakannya tiga kali, a'taqallahu thalathata arba'ihi minan nar, tiga perempat, seperempatnya, ya tiga perempatnya. Wa man qalaha arba'an, barang siapa yang mengatakannya empat kali, a'taqahu Allahu ta'ala minan nar, Allah akan bebaskan dia dari neraka, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam. Keutamaan zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fihi an thawban anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man qala hina yumsi wa idha asbaha raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasula kana haqqan 'ala Allah an yurdiyahu. Dari Thauban bahwa Rasul alaihi salatu wasalam bersabda, barang siapa yang mengatakan ketika masuk waktu sore dan apabila masuk waktu pagi, raditu billahi rabba, aku ridha bahwa Rabb Allah sebagai Rabb, Islam sebagai din, Muhammad sebagai rasul, maka pantas baginya Allah untuk meridainya. Wa fi Tirmizi, dalam riwayat Imam Tirmizi, man dakhala suqa faqala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulk wa lahul hamd yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Barang siapa yang masuk pasar, ya tentu ini perlu diingat oleh teman-teman kita yang mencari ma'isyah di pasar, ya gampang doanya, barakallahu fikum rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kata beliau, barang siapa yang mengucapkan ketika masuk ke dalam pasar, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulk wa lahul hamd yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir, kata Nabi alaihi salatu wassalam, kataballahu lahu alfa alfi hasanah, ya alfa alfi hasanah, seribu seribu berarti million, ya hasanah, wa maha anhu alfa alfi sayyi'ah, Allahu azza wa jalla hapuskan darinya al-alf sayyi'ah. Subhanallah. Seribu-seribu. Wa rafa'a lahu alfa-alfi darajah. Iya. Allah angkat derajatnya sekian lipat. Barakallahu fi alf-alf. Cuma masuk pasar membaca doa ini. Artinya bahwa pintu kebaikan dan nilai-nilai keterhormatan dan ketermuliaan itu disiapkan oleh Allah bagi hambanya. Siapa? Siapa barakallahu fikum yang tidak mau diperlakukan sedemikian rupa? Berdoa sebentar, tidak cukup mungkin sekian menit, selesai. Sekian detik hitungan. Tetapi yang dipersiapkan oleh Allah Azza wa Jalla adalah sangat-sangat besar. menunjukkan bahwa kedermawanan Allah Azza wa Jalla atas hambanya di dalam mengganjar. Kalau ini satu amalan, bagaimana kalau dengan amalan-amalan yang lain? Dia berada di atas manhajul haq, dia berada di atas akidah yang benar. Dia mengamalkan, menjaga manhajnya, menjaga akidahnya, menjaga ibadatnya di atas sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Tentu barakallahu fikum, itu semuanya punya nilai di hadapan Allah azza wa jalla. Agar jangan sekali-kali meremehkan, mengentengkan seorang sunni salafi bagaimanapun kondisinya. Jangan menganggap enteng dan remeh seorang sunni salafi, padanya khair barakallahu fikum. Terkadang pada orang itu tidak kita miliki. Terkadang kita menemukan pada seseorang sesuatu yang kita tidak miliki barakallahu fikum. Maka di sinilah letaknya, jangan sekali-kali seseorang itu ujub. Yes, jangan. Ketika mendapatkan barakallahu fikum teguran dari saudaranya, kalau memang itu adalah hak, lapangkan dada untuk kemudian barakallahu fikum menerimanya. Iya. Yeah. Terus siapa kira-kira yang akan sangat-sangat benci di saat seseorang mengatakan jazakallahu khair atas nasihatnya? Siapa? Tidak ada yang paling terdepan kebenciannya kecuali musuhmu. Musuh orang yang beriman merasa terpukul kalau seseorang ketika mengatakan jazakallahu khair, barakallahu fikum, dia yang merasa terpukul pertama kali. Tapi kalau ada orang yang maaf-maaf, ngeyel, tidak mau diingatkan, tidak mau dinasihatkan, yang riang gembira pertama kali akan tepuk tangan, wah senyum, setan. Sebagai musuh yang terus mengintai, kapan orang ini akan luntur dari prinsip-prinsipnya. Maka setan yang akan bertepuk tangan, barakallahu fikum. Maka kalau dia seorang sunni salafi, maka dia adalah temanmu yang terbaik di dalam hidup. Jaga dia. Bagaimana anda menjaganya? Ingat sabda Rasul alaihi salatu wassalam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak akan dikatakan seorang itu beriman yang benar kepada Allah azza wajal, yang sempurna kepada Allah, sampai dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini yang harus kita tanamkan. Bahwa ternyata pintu kebajikan itu dibuka selebar-lebarnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk hamba ini, ayo masuk. Ayo lakukan. Ayo perbuat. Maka di saat ada kita melihat seorang sunni salafi, mungkin dia maaf-maaf, ya, mencari bekas, barakallahu fikum, ya, untuk kemudian dikumpulkan karena memang ya, kondisi mungkin terpaksa, atau mungkin barakallahu fikum dia mencari kayu bakar, atau mungkin dia adalah tukang, atau mungkinlah ya tukang sapu atau yang semisalnya, barakallahu fikum. Kalau dia seorang sunni salafi, jangan anda rendahkan ia. Kalau saja seorang muslim yang mungkin tidak seperti yang teman kita ini sunni salafi, tidak boleh kita rendahkan dan anggap enteng. Bagaimana lagi kalau dia telah dimuliakan oleh Allah dengan hidayah? Bagaimana lagi kalau dia telah dikhususkan oleh Allah Azza wa Jalla hidupnya dengan taufik untuk berjalan sebagaimana para sahabat Nabi sebagai pilihannya untuk menemani Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jangan. Jangan barakallahu fikum. Engkau harus anggap saudara engkau ini temanmu yang terbaik. Dibanding dengan bapak engkau, mungkin dia bisa membelikan anda ini, membelikan anda itu. Tapi dia tidak berada di atas manhajul haq. Maka temanmu yang fakir, temanmu yang miskin, temanmu yang mungkin tidak punya apa-apa, maka dialah temanmu yang terbaik. Barakallahu fikum. Jaga dia. Jaga dia. Perhatikan hak-haknya. Jangan diremehkan. Jangan dipandang dengan mata sebelah. Barakallahu fikum. Bagaimana kalau dia adalah talibul ilm, orang yang belajar ilmu agama, yang duduk bersungguh-sungguh untuk mengkaji dan mendalami agama Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana lagi kalau dia adalah da'i ilallah, du'at ilallah. Barakallahu fikum. Bagaimana lagi kalau dia adalah alim min ulama'i ahli sunnati wal jamaah? Jarimah kabirah, dosa besar jika engkau menghabisi mereka. Barakallahu fikum dengan celaan-celaan dan cercaan-cercaan. Rahimani wa rahimakumullah. Maka oleh karena itu, barakallahu fikum, ternyata pintu kebaikan dibuka lebar oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mari kita berlomba-lomba untuk memasukinya. Sekarang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, zikir saja. Masya Allah, di sana ada orang yang berlomba-lomba untuk mengucapkan, membasahi lisannya dengan zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita berharap kepada Allah azza wa jal, Allah memasukkan kita ke dalam orang yang selalu melakukan perlombaan dalam kebaikan dan juga mengamalkan apa yang telah dipelajarinya. Arabi'atu wa thalathun. Poin yang ke-34. Anna dawama dzikrir rabbi tabaraka wa ta'ala yujibul amana min nisyanihi alladhi huwa sababu shiqa'il abdi fi ma'ashihi wa ma'adihi. Kata beliau bahwa terus menerus zikir kepada Rabb Ta'ala mengharuskan, membuahkan rasa keamanan dari lupa kepada Allah. Yang lupa kepada Allah itu merupakan sebab kecelakaan seorang hamba dalam kehidupannya di dunia dan kehidupannya di akhirat kelak. Kita bisa bayangkan, kalau kita sudah malas berzikir kepada Allah, lalu kita bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Iya. Kita lupa kepada Allah Azza wa Jalla itu adalah kesalahan fatal yang mendatangkan kecelakaan di dalam hidup. Bagaimana lagi kalau kita bermaksiat di hadapan Allah Azza wa Jalla lailan wa nahar, di waktu pagi dan di waktu malam, terus kita bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kata beliau, fa inna nisyana rabbi subhanahu wa ta'ala yujibu nisyana nafsihi wa masalihihi. Sesungguhnya seseorang lupa kepada Allah mengharuskan, membuahkan, berakibat lupa terhadap dirinya dan lupa terhadap kemaslahatan-kemaslahatan dirinya. Lupa. Ya. Nas'alullah salamat al-afiyah. Ini kalau lupa, bagaimana lagi kalau kita bermaksiat di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, lupa saja sedemikian mara bahayanya bahwa dia tidak akan ingat dirinya. Lupa bahwa dirinya liwus. Anda itu wis belajar lo. Sudah belajar kok menghafal Al-Quran, menghafal hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Lupa kalau dirinya pernah belajar, tahu manhaj, tahu barakallahu fikum akidah yang hak, tahu adab-adab, tahu akhlak dan seterusnya. Lupa. Ya. Keberikutnya untuk perhatikan, lupa terhadap masalihiha. Orang yang sudah tidak ingat kepada Allah Azza wa Jalla tentukan sangat dekat dengan musuhnya setan. Subhanallah. Makanya kita berharap semua kegiatan-kegiatan di dalam majlis ilmu itu sesungguhnya zikrullah Azza wa Jalla. Berzikir kepada Allah, nanti membaca Al-Quran, makan, mungkin istirahat. Sebelum istirahat, baca doa, bangun. Terus, ya. Dari berkesinambungannya ingat kepada Allah Azza wa Jalla, menjadikan kita tidak lupa diri insyaAllah. Ya. Akan selalu ingat diri kita ini barakallahu fikum. Dan kita akan tahu kemaslahatan-kemaslahatan padanya. Oh, saya banyak ini. Saya lemah dalam kondisi pada posisi ini. Saya kurang dalam hal ini. Saya. Terus berupaya dia mengenali dirinya sendiri. Qala ta'ala, Allah Azza wa Jalla berfirman. Wala takunu kalladhina nasullaha fa'ansahum anfusahum ula'ikahumul fasikun. Kata Allah Azza wa Jalla, dan jangan kalian seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu mereka lupa diri-diri mereka. Hukumannya mereka lupa terhadap diri-diri mereka. Ini bahaya. Malapetaka barakallahu fiik. Ya. Nah, sekarang bentuk lupa kepada Allah Azza wa Jalla itu ya termasuk diantaranya tidak berzikir kepada Allah. Bentuk orang lupa kepada Allah ya melanggar. Melanggar barakallahu fikum apa yang telah dibimbingkan oleh Allah Azza wa Jalla melalui san nabinya alaihi salatu wassalam. Ya. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu barakallahu fikum, hukuman ini ya sangat berbahaya. Oleh karena itu Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berpesan bahwa sesungguhnya lupa kepada Ar-Rabb, lupa kepada Rabb. Bagaimana kalau bermaksiat? Bagaimana kalau melanggar? Bagaimana kalau barakallahu fikum kita mengedepankan hawa nafsu kita di dalam hidup ini dari syariat Allah Azza wa Jalla? Bagaimana lagi kalau kita mengedepankan ya guru kita, ustaz kita, syekh kita, padanya barakallahu fikum kita berikan pembelaan walaupun itu salah dan keliru. Kan ini adalah malapetaka. Bukan cuma hanya sekedar lupa kepada Allah Azza wa Jal. Tapi itu adalah sebuah pelanggaran besar di dalam hidup yang lebih fatal akibat. Ya, ulaika humul fasiqun. Mereka itulah yang fasik. Coba lihat. Awalnya dia lupa kepada Allah Azza wa Jalla, kurang dia menjaga ibadahnya. Kemudian datang fitnah, tersambar dengan fitnah. Lebih jauh lagi, terjatuh, terjungkir balik di dalam dosa-dosa dan kemaksiatan, mencela saudaranya, menghina saudaranya. Mencerca para ulama ahlus sunnati wal jamaah. Mencerca duat-duat sunnah. Wah, ini bukan kecil. Jangan dianggap kecil. Jangan dianggap remeh. Barakallahu ini dosa besar. Ya, barakallahu fikum. Yang akan berakibat fatal dan buruk di dalam hidup. kalau kita tidak segera bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau kita tidak segera bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla, tidakkah kita takut kalau mereka-mereka yang kita cela dan kita cerca itu akan mengambil hasanatina, akan mengambil kebaikan kita kelak di akhirat. Kalau ternyata ludes karena terlalu banyak yang kita cela di muka bumi. Ya, salafiyin kita habisi cela. Ila berapa salafiyin di negeri ini, di seluruh dunia kita sebut sebagai su'afiqah. Bukankah itu celaan? Kita mencela para duat-duatnya. Kita mencela masyayikhnya. Wih, terlalu besar pertanggungjawabannya di hadapan Allah Azza wa Jalla. Mampukah kita untuk membayar? Mampukah kita untuk membayar mereka-mereka yang pernah kita cela di hidup ini? Mampukah? Kalau ludes, ya sudah. Kejelekan yang kita cela akan diberikan kepada diri kita. Itulah kebangkrutan. Itulah kebangkrutan barakallahu fikum di dalam hidup. Sehingga jangan dianggap enteng, dianggap remeh. Rahimani wa rahimakumullah. Cukup. Persoalan ini besar. Di saat Nabi alaihi salatu wassalam di penghujung kehidupannya, pada haji perpisahan, Nabi berpesan bahwa darah seorang muslim itu haram. Harta seorang muslim itu haram. Kehormatan seorang muslim itu haram. Berarti persoalannya adalah besar. Barakallahu fikum. Kata beliau, فَإِذَا وَإِذَا نَسِيَ الْعَبْدُ نَفْسَهُ أَعْرَضَ عَنْ مَصَالِحِهَا وَنَسِيَهَا. Apabila seorang hamba telah lupa kepada dirinya, sebagai hukuman karena dia lupa kepada Allah Azza wa Jalla, dia akan berpaling. Benar. Dia akan berpaling dari kemaslahatan-kemaslahatan dirinya dan lupa. Dia lupa. Washtaghala anha, dan tersibukkan darinya. Setelah itu, fahalakat, binasa, wafasadat, walabud, rusak, dan mesti, walabud, ay, mesti terjadi demikian. Kaman lahu zar'un au bustan. Contohnya, seperti orang yang punya tanaman. Au bustan, yaitu kebun. Au masyiah. Atau mungkin binatang. Ya, piaraan. Au ghairi dhalik. Au ghairu dhalik. Atau selain itu. Mimma salahuhu wa talahuhu bita'ahudihi wal qiyami alaihi. Nah, kemaslahatan dia, keberuntungan dia, di saat benar-benar menjaga dan melaksanakan kewajibannya terkait dengan tanamannya. Ia disiram, barakallahu fikum. Ia dipupuk, kalau memang ada pupuk. Demikian juga terkait dengan binatang-binatang ternaknya, ya, dijaga, diperhatikan, ya, fa'ahmalahu. Ternyata dia sia-siakan, wes, ya, ayamku bisa nyari makan dewe ko, kambingku juga begitu, sapiku juga demikian, fa'ahmalahu, tidak mau diperhatikan, ya, wa nasiyahu, lupa, aku punya kambing pinten ya. Ayamku berapa, bebekku berapa, enggak tahu. Ya, misalkan washtaghala anhu bighairihi. Tersibukkan dengan yang lain. Wa dayya'a masalihahu, dan dia sia-siakan itu kemaslahatan dia padahal tanamannya. Barakallahu fikum. Fa innahu yapsudu wala buddha. Maka sesungguhnya akan rusak dan pasti. Subhanallah. Kalau itu tanaman. Bagaimana kalau seseorang punya hati, lalu tidak dirawat? Dibiarkan, tidak disiram. Tidak kemudian barakallahu fikum ya dipupuk terus dengan ketaatan, dengan ilmu agama, lah terus piye hasilnya? Lihat orang dapat, aduh, kenapa dia yang dapat? Benci, cetek hatinya, kerdil jiwanya barakallahu fikum. Kenapa dia? Saya enggak dapat. Oh, saya ini sudah berusaha dari pagi sampai sore, sementara dia cuma setengah hari aja dapatnya lebih. Walah. Kalau kerdil tidak pernah barakallahu fikum. Lihat orang begini, enggak senang. Lihat orang begitu, ya kecewa. Lihat sudah sumpek hidupnya. Maka oleh karena itu, disinilah letaknya majalisul ilm. Terus kita diingatkan, kita dibimbing, kita diingatkan, diingatkan, diingatkan. Qala Allah wa qala Rasul alaihi salatu wassalam. Semoga kita ini seperti digambarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, tanah-tanah yang subur. Hujan turun, nyerap. Terus setelah itu, menumbuhkan tanaman-tanaman, rerumputan-rerumputan, binatang bisa menikmatinya, apalagi yang berakal, bisa kita berikan atau berdakwah padanya dengan lisan kita, dengan tulisan kita, dengan akhlak dan adab kita, kan itu bermanfaat. Barakallahu fikum. Maka mari kita terus menjaga ketulusan dan keikhlasan kita di dalam belajar agama Allah Azza wa Jalla. Kelelahan dan kecapean, coba kita singkirkan, kita lawan. Insya Allah kecapean itu akan hilang di saat kita dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, membangun ketaatan demi ketaatan. Jangan sampai wis capek, lelah, ya akhi, ayo futsal. Wah, hilang. Kan ini yang enggak tepat lo. Iya. Tapi kalau disuruh belajar, aduh ya akhi, ana kurang fit badannya ini. Iya, pusing, ana baru dari tempat kerja, ana baru ini. Wah, alasannya. Iya, iya, kita jangan sampai terjadi demikian. Kita harus balik di dalam hidup. Kalaupun lelah di dalam menjalankan ketaatan, insya Allah, Allah akan berikan ganjaran yang lebih dibanding orang-orang yang segar dan bugar. Hafizani wa hafizakumullah. Sekali lagi, mari kita terus berupaya dan berusaha untuk belajar, belajar dan belajar. Beramal, beramal. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa akhiru da'wana anil hamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu. Barakallahu fikum.